بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواني وأخواتي أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Til Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita telah menyelesaikan yaitu lima macam atau lima hal berkaitan dengan syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Coba sebutkan apa Sulaiman yang pertama? Beragama Islam. Iya, yaitu beragama Islam. Yang kedua? Berakal sehat. Iya. Kemudian yang ketiga Alfian apa? Tamyiz. Ya, apa artinya tamyiz? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk dan seterusnya. Kemudian Mujahid tambah yang keempat apa? At-taharah, yaitu bersuci. Bersuci yang dimaksud dengan berwudu atau dan mandi kalau berhadas besar. Nah, kemudian syarat yang kelima terakhir kemarin apa? Duhul waktu, yaitu sholat pada waktunya, dalam arti telah masuk waktunya sholat. Artinya apabila sholat itu dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada pembahasan asyartus sadis, syarat yang keenam. Syarat yang keenam adalah sitrul aurati. Sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Sebagaimana kita ketahui, auratnya seorang laki-laki, ya, itu yang wajib ditutup. Berdasarkan penjelasan para ulama adalah dimulai dari pusar hingga lutut, itu yang wajib. Adapun untuk kesempurnaan, maka tentunya seperti biasa kita menutup aurat kita dengan baju, dengan pakaian yang telah dikenal, ya, dengan sempurna. Meskipun yang wajib ditutup adalah aurat yang wajib, yakni mulai dari pusar hingga pada lututnya. Namun bukan berarti kalau sholat cuman apa, pakai celana pendek begitu saja, tidak mau pakai baju, tidak demikian, ya. Ya, meskipun kalau terpaksa tidak punya baju, sah saja sholat selama yang ditutup hanya bagian aurat wajibnya saja. Ya, namun untuk kesempurnaan sholat, maka auratnya ditutup dengan sempurna, pakaian yang sempurna. Seperti itu. Baik, dalil yang menunjukkan diperintahkannya kita menutup aurat ketika seseorang mau melaksanakan ibadah sholat adalah wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26 dan ayat 31. Surat Al-A'raf ayat yang ke-26 dan 31. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Naam. Yura, naam. Yuwari sawatikum warisha. Naam. Yuwari sawatikum warisha. Perhatikan. Hai bani Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian, ya, yang menutupi aurat-aurat kalian. Naam. Walibasut taqwa khairul lakum, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik, itulah yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang demikian itu adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ya, agar kalian semuanya itu ingat. Naam, di situ syahidnya adalah Allah yang menjadikan atau menurunkan adanya pakaian untuk menutup terhadap aurat-aurat kalian. Ya, naam, seperti itu. Demikian pula dalam ayat yang ke-31 dari surat Al-A'raf ini, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala berfirman, hei anak Adam, hei manusia, khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya di sini perhiasan yang dimaksud apa itu? Ya pakaian, pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Ya, khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, yakni pakaian yang indah, pakaian yang bagus, inda kulli masjidin, setiap kali kalian masuk masjid, yaitu untuk ibadah. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian, wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Syahidnya di sini adalah Allah perintahkan setiap seseorang mau masuk masjid untuk melaksanakan sholat, untuk mengambil zinatakum, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Yakni diperintahkan kita untuk apa? Untuk menjadikan pakaian indah, pakaian yang bagus, ya, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, ketika masuki masjid. Ayat ini diperintahkan untuk apa? Menyelisih perbuatannya orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, ya ikhwan, itu kalau mereka melakukan sholat di masjid untuk tawaf, ya, orang-orang musyrikin jahiliyah dulu kalau tawaf, mereka lakukan kalau itu di malam hari yang gelap gulita, mereka lakukan dalam keadaan telanjang bulat. Laki ataupun perempuan ketika dia tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah di masa jahiliyah dulu, itu dengan telanjang bulat. Tahu telanjang bulat kan? Nah, seperti itu. Maka tentunya ini adalah tidak benar dan bukan termasuk ajaran agama Nabi Muhammad SAW, bukan pula dari Nabi Ibrahim AS. Tapi ini adalah bikinan atau buatan dari orang-orang musyrikin itu sendiri. Karena itu Allah Ta'ala membatalkan hal tersebut, melarang hal tersebut dengan memerintahkan kita untuk na'am, menggunakan zinatakum, perhiasan kalian, dalam makna yaitu pakaian yang indah, yang bagus, yang kau gunakan untuk pelaksanaan sholat. Nah, karena itu ketika sholat harus pakai baju yang terbaik, yang bagus. Di sini disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan Syekh Mas'ud Hasan Salman dalam kitab beliau, yaitu Al-Qaul Mubin Fi Akhtha'il Musallin. Ya, di sana jelaskan termasuk kesalahan orang yang sholat, yaitu dia tidak memakai baju yang baik ketika sholat. Termasuk tidak mau memakai penutup kepala. Lihat ini ya. Termasuk kesalahan orang-orang yang sholat adalah malas dan enggan memakai penutup kepala ketika sholat. Apakah itu kopiahnya atau imamahnya. Ini termasuk ketika sholat, tidak punya adab dengan Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala itu tentunya sangat pantas untuk kita berhias, beradab di hadapannya dengan pakaian yang terbaik, yang bagus, imamahnya, kopiahnya dipakai, ya, bukan kemudian malah senangnya itu telanjang kepala alias tidak pakai apa-apa. Iya, seperti ini anak-anak ini, ya. Enggak boleh dibiasakan begitu, ya. Nah, sekali lagi, besok kalau masih ada atau nanti kalau ada sholat sampai kepala suruh keluar. Ya. Atau taklim tidak mau pakai penutup kepala, ya, tidak pantas seperti itu anak-anak, ya, semuanya tidak boleh seperti itu, ya. Nah, karena apa? Allah Ta'ala merintahkan kita, hudu zinatakum inda kulli masjidin, ya, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Zinah yang dimaksud dalam ini adalah perhiasan. Dan perhiasan yang dimaksudnya adalah apa? Pakaian yang bagus, yang indah, yang baik. Kalau perlu pakai harum-haruman, pakai minyak wangi, ya. Nah, karena kita, kenapa? Kita sedang menghadap kepada Allah. berarti kita hendaknya memakai baju yang terbaik, yang bagus. Coba kalau kalian menghadap kepada Bapak Presiden umpama diundang pakai baju compang-camping dan yang jelek begitu, hah? Malu enggak kira-kira? Malu, ya kan? Itu kalau ketemu pejabat saja malu. Bagaimana ketemu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang termasuk adalah lebih hebat, lebih segala-galanya dari para pejabat. Pejabat cuma manusia biasa, ya. Naam, itu pun dihormati berlebih-lebihan. Bagaimana kalau, ya, yang kita hadapi adalah Zat yang menciptakan seluruh alam, yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha Besar. Maka tentunya dalam beribadah atau menghadap kepadanya harus dalam sebaik-baik keadaan. Sebagus-bagus keadaan, yaitu kalau mau sholat ya ikhwan, syukur-syukur kalian mandi. Kalau duhur gini nih seger ya dan bersih, mandi asar juga begitu lebih seger lagi, apalagi habis bangun tidur atau habis main. Coba ya, nah hilangkan bau-bau yang tidak sedap, keringatnya dan sebagainya. Terus kemudian pakai baju yang bagus, ya, pakai minyak wangi, ya, pakai imamahnya, kopiahnya yang bagus. Paham enggak ini semua? Ngerti? Hah, yang lain tuh yang belum pakai imamah itu, yang belum pakai kopiah itu, ya, dengarkan baik-baik ini. Dan jangan malas pakai penutup kepala. Apalagi, ya, kalian santri kemana-mana pergi, jangan lupa selalu nah berhias dengan adab yang indah berupa bajunya yang baik, kemudian imamahnya, kopiahnya. Toi. Bahkan Syekh Mas'ud Al-Salman menyebutkan dalam kitabnya tersebut Al-Qaul Mubin fi Akhtha'il Muslim, ya, termasuk kesalahan orang-orang yang pada umumnya hari ini adalah orang-orang Islam itu senang menyerupai kufar, orang-orang kafir. Dalam hal apa? Mereka kalau keluar rumah tidak pakai penutup kepalanya. Ya, senangnya apalagi pakai baju-baju bantalon, ya, keluar-keluar begitu dengan pakai baju biasa saja tanpa mau pakai baju-baju muslimah atau muslim, maaf muslimnya ya, pakai baju muslimnya. Yang wanita juga begitu, tidak mau pakai baju muslimahnya, ya. Nah, laki-lakinya tidak mau pakai untuk kepala begitu, ya. Lebih senang menyerupai orang-orang kufar, ya, seperti itu. Ya, itu tidak boleh. Oleh karena itu, ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan pentingnya dalam beribadah kepada Allah kita menutup aurat kita dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan qala al-imamul Bukhari rahimallahu ta'ala fi sahihi bab wujubi sholati fi siyab, bab wajibnya sholat dengan memakai pakaian, dengan memakai pakaian-pakaian. Wa qala aidan, beliau mengatakan juga wa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an la yatufa bil bait uryanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Tidak boleh tawaf ya di Baitullah dalam keadaan telanjang. Nah, karena orang-orang kafir musyrikin dulu tatkala tawaf mereka dalam keadaan telanjang pula. Nah, seperti itu. Dan kaum muslimin dilarang melakukan hal seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala wa wajhul istihlali bihi lil bab anna tawafa idza mana'a atau idza muni'a fihi ta'ari fi sholati aula it yustaratu atau yustaratu fiha ma yustaratu fi tawaf wa ziyadah. Ya, wa qad dhahaba al-jumhur ila anna sitral awrati min syurutis shalah. Artinya apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sisi pendalilan dari hadis-hadis ini, enam, atau dari ayat-ayat tadi ini pada bab ini bahwasanya tawaf itu apabila dilarang, ya, dilakukan dalam keadaan telanjang ketika sholat, maka tentunya ya afwan, ketika tawaf saja dilarang dari melakukannya dengan telanjang, apalagi ketika sholat, lebih utama untuk disyaratkan tidak boleh telanjang, ya. Nah, seperti itu. Dan dari Ayat-ayat ini pula dan juga hadis-hadis yang disebutkan Imam Bukhari, nah, menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa sitrul aurat, menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat. Karena itu siapa yang sholat tetapi tidak menutup auratnya dengan sempurna, misalnya ya, sholat kelihatan, maaf ya, pantatnya misalnya, sah enggak sholatnya? Tidak sah. Karena apa? Pantat itu termasuk bagian dari aurat. Loh kok bisa? Apakah ada? Ada. Misalnya ya, sholat dalam keadaan memakai baju kaos misalnya, yang kaos itu pendek, kemudian pakai celana doang, tidak pakai penutup sarungnya begitu ya. Nah, begitu rukuk atau sujud, pas jengking begitu ya sujud, itu baju kaosnya ketarik ke atas, kemudian celananya ketarik ke bawah, nah kelihatan seperti itu, tidak boleh. Atau memang yaitu sholat cuma sekedar pakai celana biasa yang ketat, celana yang ketat ya. Nah, terus bajunya pendek lagi. Nah, itu sama membentuk aurat ketika rukuk antum lihat kelihatan sekali lekuk-lekuk pada bagian pantatnya. Demikian pula sujud juga begitu, lebih kelihatan sekali, bahkan afwan, bagian tengahnya itu nampak kelihatan sekali. Apalagi kok celananya itu ketat, iya kan? Iya, celana ketat dipakai sujud ya, membentuk persis aurat itu, ya. Na'udzubillah. Ya, seperti itu. Karena itulah enggak boleh memakai gitu tok. Harus pakai sarungnya atau bajunya yang panjang, sehingga ketika ruku atau sujud, bagian belakang itu tidak persis membentuk auratnya. Nah, itu tidak boleh ya. Coba antum lihat juga orang kalau pakai celana yang ketat, laki atau perempuan, begitu ya. Terus bajunya pendek, tidak sampai menutup ke lututnya, tidak seperti gamis ataupun tidak seperti jubah ini ya. Untuk perhatikan, bagian depannya itu persis menonjol dan bentuk aurat. Nah itu celana yang dipakai laki-laki atau wanita, pelek kelihatan auratnya, iya kan? Seperti tidak boleh pakai baju-baju kayak gitu, ya. Nah, begitu, karena itulah harus ditutup, ya, sehingga maaf-maaf itu pantatnya atau bagian belakangnya itu tertutup, ya. Nah, itulah baju yang sopan yang baik. Jangan sampai kita sholat kepada Allah, menghadap pada Allah dalam keadaan sejelek-jelek keadaan. Tidak benar seperti itu. Ya, wa naqala Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala, na'am, ijma'al ulama'i ala man shalla uryanan ma qudratihi 'ala al-libasi fa shalatuhu batilah. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Ijma' menukilkan kesepakatan para ulama, ijma' para ulama bahwasanya salat dalam keadaan telanjang, ya, tapi bersama dengan itu dia punya kemampuan untuk berpakaian sebenarnya, ya. Tapi sengaja dia tidak berpakaian, maka sholatnya batal, tidak sah sholatnya. Sebagaimana juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, annal ulama'a ittafaqu ala annal insana alladhi yusalli uryanan wa huwa qadirun ala libasi fa sholatuhu batilah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya juga menukilkan ijma' para ulama, sepakatan para ulama bahwa seseorang itu apabila salat dalam keadaan telanjang alias tidak pakai baju, maka salatnya tersebut tidak sah ya. Apalagi dia sebenarnya punya kemampuan untuk menutup auratnya tapi sengaja malas berpakaian, maka tidak sah salatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Sahih Muti. Demikian pula Ibnu Hazm dalam Al-Ijma juga mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Jadi paham ya? Yang pertama apa yang pembahasan kita sekarang tadi? Yang ke berapa tadi? 6 ya. Nah, termasuk yang menyebabkan apa? Yang termasuk syarat sahnya salat adalah sitrul aurah. Ya. Nah, kemudian asyartu sabi, syarat yang ketujuh. Izalatun najasati min badanihi wa libasihi ya na'am wa buqa'atihi allati yusalli fiha ya. Termasuk syarat yang ketujuh adalah izalatun najasah, menghilangkan najis, membersihkan atau menghilangkan najis ya, min badanihi dari badannya, wa libasihi dan pakaiannya, wa buqatihi dan tempatnya allati yusalli fiha yang dipakai untuk sholat padanya. Artinya membersihkan badan, pakaian dan tempat sholatnya dari najis, ya, dari najis kotoran yang muncul dari luar, ya, dari bentuk najis yang kemarin saya sebutkan, ya, dalam pelajaran BD anak-anak juga sudah mendapatkan pelajaran macam-macam najis, ya. Coba Alfian, apa saja najis itu yang antum ketahui? Contohnya najis apa? Iya, iya, yaitu kotoran yang keluar dari tubuh manusia, apa itu? Kencing, berak, gitu ya. Ini termasuk najis, kotoran manusia adalah najis. Baik, apalagi haidar termasuk bentuk najis. Iya sudah disebutkan tadi, berak, sudah, kencing, sudah. Terus apalagi yang termasuk najis? Apa? Darah? Darah haid, barakallahu fikum. Apalagi? Hah? Madi, air mani tidak najis, air madi najis. Terus apa lagi? Wadi. Terus? Hah? Apa? Iya, termasuk air liurnya anjing, ya, darah nifas dan sebagainya, ya. Nah, termasuk, ya. Nah, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan apanya? Dagingnya dan seterusnya, ya. Insyaallah akan disebutkan nanti. Baik, barakallahu fikum. Intinya dalam asyartus sadiq, syarat yang ketujuh di sini adalah izalatun najasah, menghilangkan najis min badanih dari badannya, walibasihi dan pakaiannya, wabuqatihi dan tempat tinggalnya atau tempatnya atau tempat yang dipakai untuk sholat. Naam. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu adalah hadisu al-masihi salatihi, yaitu orang yang salah dalam salatnya atau musyi'us salah, orang yang salah salatnya. Ya, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda kepadanya, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Nah, wudu itu adalah alat untuk bersuci, menghilangkan dari hadas. Hadas kecil atau besar? Kalau wudu hadas kecil, ya, termasuk najis-najis masuk di dalamnya, nah, kebersihan dijaga, ya, dalam hadis yang panjang seperti itu. Dalil yang lainnya, wa dalil usani, dalil kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qol bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi, ketika Rasulullah SAW sedang salat bersama sahabat-sahabatnya, ikhala'a na'laihi, tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Artinya ketika itu Rasulullah sholat sedang memakai sandal atau dengan memakai sandalnya, ya, tiba-tiba ketika sedang sholat beliau melepas sandalnya, dilepas di tengah-tengah sholatnya, belum selesai padahal sholatnya, ya, sholatnya belum selesai, tapi kemudian Rasulullah tiba-tiba di tengah-tengah sholat beliau melepas sandalnya. Fawadu'ahuma an yasarihi, lalu beliau meletakkan dua sandalnya tadi di sebelah kirinya. Ya kan, Rasulullah sholat tiba-tiba sandal dilepas dan diletakkan di sebelah kiri. Ini caranya meletakkan sandal, yaitu di sebelah kiri. Falamma ra'a dzalikal qaumu, maka ketika orang-orang yaitu para sahabat yang jadi makmum di belakang beliau melihat Rasulullah melakukan hal itu, ya, alqauni 'alahum, maka mereka pun juga ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Ya. Naam. Kenapa? Melihat Rasulullah, oh pasti Rasulullah melepas sandalnya, langsung para sahabat tiba mengikuti melepas sandalnya. Bagi mereka yang sholatnya waktu itu pakai sandal. Iya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Rasulullah sallam selesai dari sholatnya, qala, lalu beliau bersabda, "Ma hamalakum 'ala ilqa'ini 'alaikum?" Apa yang membawa kalian atau apa yang menyebabkan kalian, ya, ikut melepaskan sandal-sandal kalian itu, ya. Qalu, para sahabat berkata, ra'ainaka alqaita na'alaik, karena kami melihat wahai Rasulullah bahwa Anda melepas sandalnya. Nah, sehingga para sahabat pun ikut melepas sandal. Nah, begitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menjelaskan sebabnya kenapa kok beliau melepas sandal. Beliau katakan, Inna Jibril alaihi salam, Inna Jibril alaihi salam atani, sesungguhnya Jibril alaihi salam datang kepadaku, ya, fa ahbaroni, kemudian dia mengabarkan kepadaku, anna fihi ma qadaron, bahwa sesungguhnya di kedua sandalku tersebut terdapat kotoran, yaitu najis. Makanya beliau disuruh ngelepas sandalnya. Nah begitu, ya. Sedangkan para sahabat yang padahal sandalnya kotor ikut-ikut dilepas, gitu ya. Nah intinya apa syahidnya di sini, yaitu bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk melepas sandal yang dipakai ketika sholat, ya, dikarenakan di situ ada kotorannya, ada benda najisnya, sehingga harus betul-betul dilepas. Hadisnya sahih, rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah dan yang seterusnya. 6. Intinya di sini ikhwani azani wa sakumullah, melepas atau menghilangkan najis baik dari pakaian atau sendal atau celana atau sarung atau apa saja yang dipakai dalam sholat, termasuk yang melekat di badan atau yang ada di tempat sholat kita. Misalnya kita sholat pakai sajadah, ikhwan, saya sajadahnya itu kena najis begitu ya, kita enggak tahu, terus diberitahu, oh itu benda kena najis tadi, nah begitu, maka ya dilepas itu sajadahnya, ya. Atau misalnya tempat sholat ini ada kotorannya, ya, harus dibersihkan supaya tidak najis. Maka menghilangkan najis ketika mau melaksanakan sholat ini termasuk syarat sahnya sholat, baik itu najis yang ada di badan atau pakaian atau tempat untuk sholat, maka harus dibersihkan. Tambahkan sedikit dalilnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ja'a arabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fajazarahu an-nasu fanahahu nabi sallam falamma qada baulahu amara nabi sallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, akhrajal Bukhari wa Muslim. Perhatikan, pada suatu hari datang Arabi, yaitu orang Badui, ya, orang Badui datang masuk masjid. Nah begitu ya, tiba-tiba ketika, ya tentunya mau sholat jamaah, tapi ketika itu tiba-tiba dia kebelet kencing dan kencing di pojok masjid begitu. Waktu itu masjidnya kan terbuat dari apa, lantainya belum ada ya, pakai pasir begitu. Maka Arabi ini tadi kencing di pojok masjid, maka orang-orang pun mencegah atau melarangnya, padahal dia lagi kencing. Yo, orang teriak-teriak, tidak boleh, tidak boleh, begitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian Rasulullah melarang, biarkan, biarkan, biarkan selesai kencingnya, jangan dihardik dulu. Kenapa? Oh, belum selesai kencing diteriakin, kok dia lari kencingnya kemana-mana nanti, iya kan? Nah, seperti itu. Namun Rasulullah mengatakan, biarkan, biarkan, jangan dilarang, biarkan dulu sampai selesai. Begitu selesai, wis, hajatnya tersalurkan, dia sudah selesai kencing, maka Rasulullah SAW minta kepada sebagian sahabatnya untuk membawakan satu ember air, ya. Kemudian setelah itu, ya, air satu ember yang dibawa tadi dituangkan, ditumpahkan ke tempat di mana tadi kencing, ya, dikeluarkan oleh badui tadi. Artinya apa? Biar meresap. Karena itu apa? Dari tanah kan, dari apa? Pasir. Maka bekas kencingnya itu disiram dengan air seret sampai kemudian meresap, ya, sehingga hilang baunya. Selesai sudah. Nah begitu. Ini menunjukkan apa? Ketika di tempat sholat terdapat najis, yaitu air kencing misalnya, ya harus dipel, harus dibersihkan, harus dipersihi, ya, supaya naam hilang baunya dan kotor apa benda najisnya tersebut. Menunjukkan bahwa menghilangkan najis dari tempat sholat adalah satu syarat daripada syarat sahnya sholat. Terakhir, Imam Nawawi menyatakan, wa fi ikhtiramul masjid, hadis ini menunjukkan apa faedah, yaitu keharusan untuk memuliakan masjid, yaitu dengan membersihkannya, menjaganya dari kotoran. Wa tanzihu anil aqdari, yaitu membersihkannya dari kotoran-kotoran. Wa fihi, dan juga faedah dari hadis ini adalah annal ardh, ya, tahiru bisabil ma, ya, alaiha. Nah, begitu ya. Bahwasanya tanah itu ya bisa menjadi dibersihkan. Kalau dia kena kencing bisa dibersihkan dengan cara menuangkan air di atas tanah tersebut ya. Nah, dan tidak disyaratkan harus apa? Harus hilang semua, enggak. Yang penting disiramkan situ aja, dituangkan air sehingga air kencingnya terbawa oleh air meresap ke dalam tanah, ya sudah, berarti bersih begitu ya. Nah, begitu. Yang penting sudah hilang najisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dulu pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah masih ada dua lagi syarat ya, yang merupakan syarat sahnya salat. Apa tadi tambahan dalam pelajaran kita tadi? Sitrul aurat. Apa tadi? Menutup aurat. Terus yang kedua tadi apa? Menghilangkan najis yang melekat pada apa? Badan, pakaian, atau tempat sholat. Barakallahu fikum. Itu saja dulu. Karena itu kalau mau sholat coba dilihat bajunya. Kalau bajunya ada bekas kencing ya tidak boleh dipakai sholat. Celananya juga kena cipratan kencing ya. Hati-hati. Karena itulah ketika di kamar mandi anak-anak ya terutama itu harus dilihat pakaiannya. Terus temannya itu dilihat ya, kalau lihat bajunya temannya tidak enak, wah ini kena bau kencing atau apa, harus diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok pada pembahasan yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Yeah.